Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar masalah tauhid atau akidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian subhat, sebagian dalih yang dipakai atau yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk membenarkan kesyirikan yang ada pada mereka. Subhat yang pertama yang mereka pakai dan telah dibantah oleh para ulama, mereka berhujjah dengan leluhur atau orang-orang terdahulu atau nenek moyang di dalam melakukan sebagian perbuatan-perbuatan kesyirikan yang ada pada mereka. Mereka berhujjah itu semua adalah warisan leluhur atau warisan orang-orang terdahulu. Dan telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah tentang bantahannya, bahwasanya tidak diperbolehkan seorang berhujjah dengan leluhur atau perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu. Apakah alasannya itu adalah adat istiadat? Apakah budaya? Yang itu apabila menyelisihi syariat, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita mengikuti adat istiadat atau sebuah budaya atau warisan leluhur tatkala adat istiadat tersebut atau budaya tersebut atau warisan leluhur tersebut itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebaliknya, kita diperbolehkan mengikuti warisan leluhur atau adat istiadat atau budaya yang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita boleh mengamalkannya. Kita lanjutkan ke subhat yang kedua beserta bantahannya yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah dalam kitab ini. Disebutkan di sini tsanian yang kedua, wa minasyubhi allati yadli biha 'ibadul qubur al-yawma dhannuhum anna mujarradan nutqi bila ilaha illallah yakfi lidukhulil jannah. Dan di antara subhat yang penyembah kubur, orang-orang musyrikin yang jatuh ke dalamnya pada hari ini, yaitu persangkaan mereka bahwasannya sekedar seorang mengucapkan la ilaha illallah maka itu sudah cukup bagi dirinya untuk masuk surga. Ini salah satu syubhat, salah satu kerancuan pemikiran yang dilontarkan oleh kaum musyrikin atau orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka mengatakan apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah maka itu sudah cukup menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Apakah naam perkataan seperti ini, hujjah yang seperti ini benar? Walau fa'alal insanu ma fa'alah, walaupun orang tersebut melakukan apa saja dari pelanggaran-pelanggaran. Namun dia melakukan kesyirikan, mengatakan perkataan yang itu naam bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, atau melakukan sebagian-sebagian perbuatan kesyirikan yang bisa naam menghapus amalannya, yang bisa mengeluarkan dari dirinya, dari orang tersebut ke dalam Islam, dari Islam. Nah, maka yang seperti ini naam tidaklah benar. Fa innahu la yakfur, kata mereka. Maka sesungguhnya orang tersebut tidaklah kafir walaupun dia melakukan apa saja. Wahuwa yakul, dalam keadaan orang tersebut mengatakan la ilaha illallah, mutamassikina bidhawahiril ahadith allati warada fiha. Mereka berpegang dengan zahir hadis, dengan konteks tekstual hadis yang datang padanya, anna man nataqa bisyahadatain hurima 'alan nar. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka diharamkan dari neraka. Kata Syekh Fauzan habibahullah di sini, wal jawabu an hadhihi syubhah, dan jawaban dari syubhat ini yang mengatakan bahwasanya cukup bagi seorang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga, terbebas dari neraka, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Di sini dijawab oleh beliau, anna hadhil ahaditha laisat ala itlaqiha, bahwasanya hadis-hadis ini yang berbicara tentang bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia dijamin surga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, seperti hadis yang disebutkan, barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kata beliau, hadis-hadis yang seperti ini tidak bisa diterapkan secara mutlak. Wa innama hiya muqayyadatun bi ahaditsa ukhra jaa fiha annahu la budda liman qala la ilaha illallah, bahwasanya hadis-hadis tersebut nam harus dikuatkan, harus ditambah, digandeng dengan hadis-hadis yang lain yang datang padanya bahwasanya harus bagi seorang mengucapkan la ilaha illallah ayataqida ma'naha biqalbihi, dia harus mengetahui maknanya naam dalam hatinya, wa ya'malu bimuqtadaha, dan dia harus mengkufuri, harus menjauhi apa saja yang menjadi konsekuensi daripada tauhid, yaitu dari perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan. Fayakfuru bima yu'badu min dunillah, kemudian dia mengkufuri, mengingkari apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang disebutkan oleh beliau. Jadi barang siapa yang berhujjah cukup bagi seorang mengucapkan la ilaha illallah maka sudah menjamin orang tersebut masuk surga, dalam keadaan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Nah, maka ini tidaklah benar. Nah, adapun hadis-hadis yang datang yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga, hadis ini tidaklah bisa diterapkan secara mutlak. Harus digandengkan, harus disatukan dengan hadis yang lain. Karena di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang syurut la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang ada pada seorang itu tidak akan bermanfaat kecuali dia memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, apabila dia ingin mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah yang dia ucapkan, yang pertama syarat yang harus dipenuhi adalah dia mengucapkan la ilaha illallah itu di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'lam annahu la, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari, mengetahui makna la ilaha illallah. Di antara makna la ilaha illallah adalah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis ini sangat jelas. Tidak cukup seorang mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah menjamin orang tersebut pasti masuk surga. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan disyaratkan orang tersebut, naam, takala la ilaha illallah itu bisa bermanfaat untuknya dikala dia mengucapkannya dalam keadaan berilmu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini syarat yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Ada 7 syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama yang wajib terpenuhi dari la ilaha illallah agar la ilaha illallah tersebut yang ada pada diri seorang itu bermanfaat adalah al-yakin. Dia harus mengucapkannya dengan yakin, bukan seorang yang bimbang atau ragu tentang kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billah wa rasulihi." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dengan iman-iman tersebut. Jadi tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak ragu tentangnya, dia tidak bimbang apakah ini benar atau tidak, apakah Islam ini benar, ajaran benar atau tidak. Kalau masih ada keraguan pada dirinya, maka kalimat la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi orang tersebut. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah fabashshirhu bil jannah. Kata beliau, man laqita min hadza min wara'i hadzal ha'it, siapa saja yang kau jumpai di balik dinding ini, yashhadu an la ilaha illallah, dalam keadaan orang tersebut bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mustaqinan biha qalbuh, dalam keadaan dia yakin tatkala mengucapkannya, fabashirhu bil jannah, maka kabarkanlah kepada dia dengan surga. Jadi jelas pada hadis ini, di antara syarat la ilaha illallah agar bermanfaat pada diri seorang, dia harus mengucapkannya dengan yakin, mustaqinan biha qalbuh, Dia dalam keadaan yakin dengan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama adalah al-ikhlas. Seorang na'am mengucapkannya, meyakininya dengan ikhlas. Disebutkan di dalam sebuah hadis, di sini disebutkan fi hadis Idban, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka bagi seorang, neraka tidak akan menyentuhnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah dalam keadaan dia mengharapkan, dia meniatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyaratkan dalam hadis ini seorang mengucapkan la ilaha illallah itu harus ikhlas. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dia ikhlas dari hatinya. Maka dari hadis ini sangat jelas memberikan faedah kepada kita, di antara syarat la ilaha illallah sehingga bermanfaat la ilaha illallah tersebut bagi diri seorang, dia harus mengucapkannya dengan ikhlas. Tidak cukup sekedar mengucapkannya di lisan. Kemudian yang keempat adalah as-sidik. Dia harus jujur. Nah, berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah, mereka mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka secara zahir adalah muslim, tapi batin-batin mereka itu sangat benci dengan Islam. Mereka terpaksa secara zahir na'am masuk ke dalam Islam takut ia diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Maka oleh sebab itu bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus jujur. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh ada niatan-niatan yang lain. Nah, betul-betul dia masuk ke dalam Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tekanan, bukan karena takut dengan pedang, bukan na'am karena yang lain dari kepentingan-kepentingan dunia. Murni dia na'am bersyahadat, murni dia mengatakan la ilaha illallah itu jujur dalam hatinya. Maka tidaklah bermanfaat barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya membenci Islam, seperti keadaan na'am orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di zaman ini. Nah, kalau zahirnya dia Islam tapi membenci Islam, ya, kemungkinan besar ada ciri-ciri kemunafikan pada orang ini. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, mereka takut menampakkan kenifakan mereka, kebencian mereka kepada Islam. Tidak di zaman ini. Nah, pada zaman ini orang-orang munafik semakin terang-terangan. Kalau di zaman Rasulullah mereka takut diam-diam, ya. Sesama mereka saja. Nah, mereka beritahu kebencian mereka dengan Islam. Tapi kalau bertemu dengan kaum muslimin, mereka pura-pura na'am sama seperti kaum muslimin. Tapi berbeda dengan orang-orang munafik di zaman ini. Terang-terangan mereka membenci Islam. Dalam keadaan mereka mengaku muslim. Tapi banyak sekali dari perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang itu naam kalau diukur dengan syariat, dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah perbuatan kekufuran. Membenci seorang yang mengamalkan sunnah, orang yang memanjangkan jenggot, padahal jenggot ini adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot. Nah, mereka tuduh, ya, atau sebagian dari mereka, dan bahkan ada yang ditokohkan. Nah, mereka tuduh orang yang berjenggot, naam, itu orang yang goblok. Na'udzubillah. Ya. Ini adalah ucapan-ucapan kekufuran. Secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah. Secara tidak langsung dia telah menghina Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kita memanjangkan jenggot dan menipiskan atau memangkas kumis. Lalu ada yang menuduh orang yang berjenggot itu orang yang goblok. Kata dia, ya karena otaknya tertarik ke jenggotnya. Jadi tertarik ke bawah. Ya na'udzubillah, ini ucapan kekufuran. Ya mungkin kalau di zaman Rasulullah ini orang sudah dipenggal. Ya. Ini kalau di zaman Rasulullah sudah mungkin ditangkap. Ya alhamdulillah. Ya dia masih hidup tentram. Nah, ya ujung-ujungnya karena banyak tekanan, ujung-ujungnya ya dia berdalih. Ya, setelah banyak tekanan dia menghina Rasulullah, menghina sunnah Rasulullah. Ujung-ujungnya bukan taubat tapi berdalih dengan dalih yang lain. Bukan permintaan maaf, bukan. Ya, dia mengatakan maksud saya, ya, naam, orang yang berjenggot itu otaknya ke bawah, terus nanti ke hati. Ya, jadi tidak sembarangan orang yang berjenggot itu, ya, bukan rujuk dari dirinya, tapi dalih-dalih yang lain. Ya, tidak mau dia merasa salah. Ada juga sebagian, naam, yang menuduh orang yang berjenggot seperti kambing, na'udzubillah. Ini juga ucapan kekufuran. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini karena kejahilannya atau karena bencinya dengan Islam, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia hina itu bukan seorang muslim saja, tapi dia menghina Rasulullah, menghina sunnah beliau. Ada orang yang merapatkan saf di dalam sholat, karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita untuk merapatkan saf. Ya, tujuannya adalah agar syaitan itu tidak masuk ke dalam saf sholat, yang tujuannya adalah syaitan ingin mengganggu orang sholat, ya, ingin mengganggu orang sholat. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merapatkan sholat, merapatkan saf, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Lalu ada yang menuduh, ini oknum ya. Nah, mungkin dia ya benci dengan sunnah dalam keadaan orang ini mengaku Islam, mengaku Muslim. Dia menuduh, ya. Naam, kalau kita tidak merapatkan saf, ya. Naam, bahkan dia menyebutkan ya bersyukur. Kalau misalnya setan itu masuk ke dalam saf ikut berjamaah, la ilaha illallah. Ya, mana ada setan itu salat? Enggak ada. Ya, di mana otaknya? Nah, mana ada setan masuk ke dalam saf ikut salat itu? Enggak ada. Di mana dalilnya? Nah, mana dalilnya? Al-Qur'an kah? Sunnah kah ataupun ucapan para ulama? Tidak ada. Kalau setan masuk mendekati seorang, tentu dia ingin menyesatkan seorang. Nah, membisiki seorang. Kalau dia masuk ke dalam saf, kata Rasulullah, dia bisa merusak salat. Ingin mengganggu orang yang salat. Mana ada setan itu dia ikut salat? Nah. Dan ucapan-ucapan yang lain. Ya, ucapan-ucapan yang lain. Yang itu zahirnya Masya Allah, la ilaha illallah. Ya, semoga orang ini sadar. Atau kalau tidak sadar, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan orang yang seperti ini. Ya, sehingga kaum muslimin istirahat dari kejelekan-kejelekannya. Ada pula yang menuduh takala kaum muslimin seorang sunni salafi. Naam, dia mengangkat atau meninggikan celananya di atas mata kaki, dan ini juga sunnah Rasulullah. Ya, dituduhlah dengan tuduhan yang lain. Ya, cingkrang itu, celana cingkrang itu adalah ciri-ciri teroris. Ya. Ciri-ciri teroris. Nah, padahal ini adalah sunnah Rasulullah. Tidak ada hubungannya teroris dengan sunnah Rasulullah. Tidak ada. Ya, perbuatan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, membunuh aparat negara, kepolisian kah atau tentara. Nah, itu tidak ada hubungan dengan Islam. Ya, itu perbuatan yang salah. Islam berlepas diri dari itu. Adapun takala misalnya dia melakukan bom bunuh diri dengan memakai atribut sunnah dalam keadaan berjubah misalnya atau berjenggot, nah, maka tidak bisa dikatakan ya menghukum rata orang yang berjenggot, orang yang berjubah pasti teroris. Tidak demikian. Kalau seandainya yang berjubah ini, yang berjenggot teroris, mungkin hancur negara ini. Ya. Satu saja sudah repot. Apalagi kalau banyak. Apalagi seperti di Timur Tengah, orangnya berjubah semua. Ya, mayoritas berjenggot. Kalau dituduh teroris, hancur sebuah negara. Tapi alhamdulillah, tuduhan ini tidak benar. Ya, karena teroris itu tidaklah bisa dilihat dari zahirnya. Nah, itu adalah sebuah keyakinan. Ya, sebuah keyakinan. Ya, sebab itu apa yang dia lakukan, takala melakukan bom bunuh diri dalam keadaan mungkin berjubah atau berjenggot, nah, tidak bisa kita mengatakan menyalahkan ya sunnah Rasulullah. Ya, apa yang dia lakukan dari perbuatan yang salah itu berbeda hukumnya dengan sunnah Rasulullah, tidak ada kaitannya. Nah, dan banyak pula ternyata di lapangan pelaku bom bunuh diri itu, teroris itu tidak memakai atribut sunnah ternyata. Nah, ternyata ditangkap dalam keadaan pakai lepis, yang enggak ada jenggot, pakaian biasa. Ya. Nah. Jadi tidaklah bisa ya mengaitkan ajaran Islam dengan teroris. Agama Islam berlepas diri dari itu semua. Ya, agama Islam berlepas diri dari itu semua. Nah, teroris adalah sebuah keyakinan. Tidaklah bisa dihilangkan kecuali dihilangkan subhatnya. Nah, percuma kita ya. Naam, atau kurang pas kalau misalnya hanya diperangi, tidak naam dihilangkan akarnya, sumbernya. Sumber terjadinya teroris adalah sebuah pemikiran. Ya, subhat. Mereka itu punya subhat di kepala-kepala mereka. Sehingga harus dihilangkan subhat yang ada di kepala mereka. Sehingga mereka sadar. Nah, itulah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, tatkala beliau menumpas ya Khawarij atau sekarang bahasanya teroris di zamannya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada saat itu yang berkuasa, yang menjadi khalifah. Nah, beliau datangi orang-orang Khawarij di negeri itu, di daerah Harura yang mereka menyendiri di situ. Ya. Beliau nasihati. Nah, beliau ajak diskusi untuk menghilangkan subhat-subhat yang ada di kepala-kepala mereka, yang menjadi keyakinan mereka, sehingga mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau datangi sendirian. Pada saat itu disebutkan oleh sebagian para ulama, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan beliau. Ya, karena beliau berangkat sendirian. Akan tetapi beliau meyakinkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau yakinkan sehingga beliau diizinkan untuk menemui ya sendirian. Nah, ya menemui Khawarij yang jumlahnya waktu itu ribuan, banyak. Ya. Beliau datang ke sana dan diterima oleh orang-orang Khawarij. Ya. Beliau mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh orang-orang Khawarij. Ya, dan beliau lihat orang-orang Khawarij ini naam adalah orang-orang ahli ibadah. Ya. Naam, kurus-kurus, ya. Menunjukkan mereka adalah ahli ibadah. Suka bangun malam. Ya, keningnya hitam saking banyaknya sujud. Tetapi mereka tidak memahami agama dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya, sehingga mereka tersesat. Ya, oleh sebab itu, naam, ahli ibadah dengan ahli ilmu itu naam lebih tinggi kedudukannya ahli ilmu. Naam, karena banyak orang yang sesat dari kalangan ahli ibadah, tidak dari kalangan ahlul ilm. Seperti orang-orang Khawarij, mereka semangat ibadah, naam, tetapi tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama kali, naam, sebelum beliau naam berdiskusi, ya, menjawab subhat-subhat yang ada pada Khawarij, beliau menyebutkan untuk naam memberikan ya efek jerah, atau istilahnya biar untuk seorang itu kalau diskusi langsung down. Beliau mengatakan ya pada orang-orang Khawarij pada saat itu, ataitu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min indi suhrihi, aku datang dari sisi min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan dari sisi menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau katakan kepada orang-orang Khawarij ya, untuk mengedunkan mereka. Ya. Naam. Beliau mengatakan ya kepada orang-orang Khawarij, alaihim nazal al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada para sahabat. Wahum a'lamu bita'wilih. Dan mereka adalah orang yang paling faham, yang paling berilmu, yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Kemudian beliau katakan, walaisa fikum minhum ahad. Dan tidak ada satupun di tengah-tengah kalian ada seorang sahabat. Yang perkataan beliau ini, walaisa fikum minhum ahad, menunjukkan mereka itu di atas kesesatan. Menunjukkan Khawarij itu tidak di atas kesesatan. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang membela mereka. Kalau seandainya ada sahabat satu saja yang ada di samping mereka, yang ada di belakang mereka, yang bersama mereka, maka mungkin ada benarnya mereka. Tapi kata beliau, walaisa fikum minhum ahad, tidak ada satupun di tengah-tengah kalian seorang sahabat. Menunjukkan mereka itu keliru. Apa yang mereka telah lakukan memisahkan diri-diri mereka dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu adalah perbuatan yang keliru. Nah, barulah setelah itu beliau tanya, apa yang menjadi sebab mereka memisahkan diri-diri mereka dengan barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Di antara hujah mereka, dalih mereka, ya, kenapa mereka memisahkan diri-diri mereka, naam, kepada Ali bin Abi Thalib, naam, di antaranya adalah tatkala terjadi peperangan, ya, pada saat itu ada fitnah, ya, antara barisan Ali bin Abi Thalib dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di barisan sahabat yang ada di tengah-tengah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perang. Ya, kenapa kata mereka? Ya, ghanimah mereka tidak diambil. istri-istri mereka tidak diambil. Nah, dijawab oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan, apakah kalian mau menikahi istri Rasulullah? Nah, mereka terdiam. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menikahi istri Rasulullah. Dan subhat-subhat yang lainnya. Ada beberapa subhat yang yakini oleh orang-orang Khawarij pada saat itu, sehingga mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dijawab semua oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, dan alhamdulillah sekian ribu yang mengikuti Khawarij, sekian ribu pula yang kembali ke barisan sahabat. Sisanya tidak mau kembali, baru diperangi. Jadi dari kisah ini diambil faedah. Naam, yang disebutkan oleh sebagian para ulama, untuk menghilangkan teroris, untuk menghilangkan Khawarij, ya, yang paling penting adalah ya meluruskan pemahaman mereka. Nah, membuka atau menyingkap subhat-subhat mereka. Jadi apa yang menjadi masalah di sisi mereka? Kenapa mereka itu ya memberontak kepada pemerintah? Kenapa? Ya, barulah diutus orang yang berilmu yang menasihati mereka. Jadi paling efektif ya untuk menyadarkan seorang teroris atau Khawarij adalah dengan ilmu. Dan alhamdulillah ya, negara kita kepolisian ada ya orang-orang yang ahli ya yang sudah membahasnya. Nah, mereka sudah paham tentang ini. Tidak hanya mereka diperangi ya, tetapi juga ya sebagian dari mereka yang ditangkap itu disadarkan ya, dibuka atau dihilangkan subhat-subhat yang ada di kepala-kepala mereka. Wallahu ta'ala alamin shawab. Kita cukupkan dulu, Pak, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.